kata harapan tak pernah kau dapatkan untuk meraih bintang-bintang dengan segala mimpi yang tertunda. Hilangkan harapan dari relung jiwamu untuk wujudkan semua walau rintangan menghadang. Biarlah semua mimpi yang telah berlalu dan wujudkan semua harapan jiwamu. Sudahlah, jangan kau pikir keraguan dan buanglah segala kelemahanmu. Yang telah berlalu dan wujudkan.